Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih di dalam pembahasan tentang tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita adalah hadis yang ke-80. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يخصص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراس السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. Dari Aisyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak membuka salat, maka ia membuka salat dengan takbir, dan ketika hendak membuka bacaan surat Al-Fatihah, maka beliau membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan apabila ia ruku, maka tidak mendongakkan kepalanya dan tidak menundukkan kepalanya, akan tetapi di antara keduanya. Dan jika ia bangun ataupun menegakkan kepalanya dari ruku, maka dia tidak sujud sampai dia berdiri tegak. Dan ia tidak mendongakkan kepalanya ataupun menegakkan kepalanya dari sujud, dari tempat sujud, dan dia tidak bersujud sampai tegak dalam posisi duduk. Dan beliau mengucapkan di dalam setiap dua rakaat, yaitu doa tahiyyah. Demikian pula beliau membentangkan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan, dan beliau melarang dari duduknya syaitan, dan melarang seseorang untuk membentangkan kedua hastanya, ya, seperti terbentangnya hewan buas. Kemudian beliau menutup solatnya dengan salam. Nah, di dalam hadis yang mulia ini, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, di mana beliau membuka salatnya dengan takbiratul ihram, ya, dengan mengucapkan Allahu akbar dan beliau pun membuka bacaan surat Al-Fatihah itu dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ketika dia hendak ruku setelah berdiri, maka beliau tidak mendongakkan kepalanya dan tidak menundukkan kepalanya, tetapi di antara keduanya. Nah, demikian pula ketika beliau bangun dari ruku, maka tidak langsung sujud, tetapi sampai berdiri tegak. Nah, kemudian setelah dia bangun dari sujudnya yang pertama, kemudian dia tidak sujud sampai dia duduk dengan tegak. Dan setiap dua rakaat, ya, ketika beliau duduk, maka beliau membaca doa tahiyat, ya, at-tahiyatu lillah wassalawat dan seterusnya. Nah, kemudian juga dijelaskan tentang tata cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika di dalam solat. Maka beliau membentangkan kaki kirinya dan duduk di atas kaki kiri tersebut, kemudian menegakkan kakinya yang kanan. Nah, kemudian dalam hadis ini pun dijelaskan tentang larangan bagi orang yang solat untuk duduk di dalam solatnya, ya, seperti duduknya syaitan. Nah, duduknya syaitan itu seperti apa? Yaitu apa? Dengan membentangkan kedua tumitnya di atas lantai, kemudian dia duduk di atas kedua tumit tersebut. Ada yang bisa mencontohkan? Ya, dicontohkan Mas Firian. Nah, ke belakang. Nah, sini, di sini, biar bapak-bapak lihat. Nah, jadi, nah ini. Nah, jadi duduk di atas dua tumit, Pak. Ya, jadi ini yang dilarang. Ya, yang dilarang. Ibu-ibu terlihat, Bu, ya? Terlihat, ya? Ah. Ya, cukup. Nah, jadi duduk di atas dua tumit. Ya, duduk di atas dua tumit seperti itu. Itu duduk yang terlarang karena apa? Termasuk duduknya syaitan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua juga, ya, yansibu qadamaihi summa yada'a altaihi bainahuma 'alal ard. Ya, bisa lagi? Ya, jadi apa? Kedua kakinya dibentangkan, kemudian duduk di atas tanah atau lantai. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini juga sama, duduk yang terlarang. Ya, duduk seperti duduknya syaitan seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir ini. Kemudian yang terakhir adalah ketika sujud membentangkan kedua hastanya seperti hewan. Nah, begini, Pak. Jadi tangannya itu menempel di lantai. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena menyerupai hewan buas. Ya. Jadi tangan itu memang harus apa namanya? Hastanya ini, ya, tidak boleh menyentuh lantai. Nah, begitu. Jadi harus apa? Di atas lantai. Nah, harusnya begini, Pak, yang jelas. Ya. Nah, saya kira cukup, ya. Nah, jazakumullah khairan. Nah, begitu. Nah, jadi ini yang tadi yang kita lihat adalah pertama dua cara duduk yang dilarang, ya. Yaitu apa? Duduk di atas tumit, ya. Kemudian yang kedua adalah duduk di atas lantai dengan kedua kaki kanan dan kiri itu ditegakkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian, ya, sebagaimana Rasulullah SAW membuka solatnya dengan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan takbir, beliau pun menutup solatnya, ya, dengan mengucapkan salam. Nah, salam di sini artinya doa. Doa kepada yang hadir ketika di dalam solat. Ya. Yang pertama adalah para malaikat, kemudian yang kedua adalah orang-orang yang solat itu sendiri, kemudian juga mendoakan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang soleh, baik dari generasi pertama sampai dengan generasi yang terakhir, seperti itu. Ya. Nah, maka apa? Bagi orang yang melakukan salat, maka mulahadha hadzal umum fi duaihi. Jadi mengucapkan ya doa seperti ini kepada orang secara umum, baik yang hadir ataupun apa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, seperti itu. Ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah ma dzakaratuhu Aisyatu hadza min sifati salatin nabi alaihi salatu wassalam wa huwa haluhu daimah haitsu inna at-ta'bira bi kana yufidu dzalika. Jadi apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tata cara yang dilakukan secara terus menerus. Nah, sehingga apa? Aisyah radhiyallahu anha beliau mengungkapkan ataupun menceritakan hadisnya di awal tersebut dengan menggunakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah bitakbir. Nah, ketika seorang sahabat menceritakan dengan menggunakan kana Rasulullah sallam, kemudian ditambah disertai dengan ya fi'il mudhari' dalam bahasa Arab atau kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan akan datang, ini menunjukkan arti al-muwadhabah, artinya sesuatu yang dilakukan secara terus menerus, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, wujubut takbiratul ihram allati tahrumu kulla qawlin wa fi'lin yunafi akhmalus shalah wa af'aliha. Jadi wajibnya bertakbiratul ihram, di mana takbiratul ihram ini mengharamkan seluruh perkataan dan perbuatan yang menafikan ataupun bertentangan dengan perkataan-perkataan ataupun perbuatan-perbuatan salat. Wa anna ghayra hadhihi shighal la taqumu maqamuha lidukhuli fis shalah. Nah, maka apa? Ucapan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar tidak bisa digantikan dengan ucapan-ucapan lain yang ya diucapkan ketika hendak memulai salat. Wa ta'yinu takbiratul minal umuri ta'budiyyah wa hiya umurun tauqifiyyatun. Kenapa? Karena penetapan dengan ucapan Allahu Akbar itu merupakan perkara ta'budiyah dan itu adalah perkara-perkara yang sifatnya tauqifiyah. Artinya apa? Harus dilandasi dengan dalil. Nah, kenapa ini dijelaskan? Karena di dalam salah satu madhab, ya, khususnya adalah madhab ya, Hanafiyah, ya, Imam Abu Hanifah, ya, berpendapat bahwasannya takbiratul ihram itu tidak harus dengan mengucapkan Allahu Akbar, tetapi juga bisa digantikan dengan ucapan-ucapan yang semakna dengan ucapan Allahu Akbar. Misalkan kita mengucapkan Allahul Azim, kata Al-Akbar dengan Al-Azim memiliki makna yang sama. Ya, artinya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa? Ya, Imam Abu Hanifah berpendapat ya, lafaz takbir atau mengucapkan Allahu Akbar ketika memulai salat itu bisa digantikan dengan lafal-lafal lain yang memiliki makna yang sama. Ya, bisa seperti Allahul Azim ya atau Allahul A'zham, seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa di dalam masalah ini ya disebutkan oleh pensyarah buku ini bahwasanya apa, penetapan ucapan dengan Allahu Akbar itu termasuk perkara ta'budiyah sehingga tidak bisa digantikan dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Ya, jadi sama seperti kita mengakhiri sholat ya, kan tidak apa namanya diakhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ucapan itu tidak bisa diganti. Ya, misalkan apa? Ya, ketika sholatnya subuh, selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian sholatnya zuhur siang, selamat siang, selamat siang gitu kan. Atau sholat maghrib, sholat isya, selamat malam, itu tidak bisa. Ya. Ataupun dengan bahasa Arab sekalipun, misalkan apa? Ya, sobahun nur, ya. Kemudian masaun nur seperti itu, ya. Itu tidak bisa sama, ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, wujubu qira'atil Fatihah biduni basmalatin. Jadi wajibnya membaca surat Al-Fatihah tanpa basmalah. Ya, artinya apa? Pernyataan ini menunjukkan ya bahwasannya di antara pendapat ulama yang rajih ya bahwasannya basmalah itu adalah bukan termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Tetapi basmalah itu ya hanyalah untuk apa? Ya. Membedakan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Artinya di dalam Al-Qur'an ya adanya tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu hanya untuk apa fungsinya? Membedakan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Nah, lantas bagaimana kalau misalkan di dalam surat At-Taubah, surat Al-Bara'ah, surat yang ke-9 di mana di situ tidak dicantumkan adanya apa? Ya, tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika membaca pun ya kita tidak membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka setidaknya ada dua alasan ya. Yang pertama ya, alasannya adalah ya ketika itu para sahabat ragu apakah surat At-Taubah ini ya bagian daripada surat Al-Anfal ataukah tidak. Ya, artinya apakah itu kesatuan ataukah bukan. Nah, kemudian alasan kedua dan ini alasan yang paling kuat adalah apa? Karena kata pertama dari surat At-Taubah itu menunjukkan permusuhan dari Allah dan Rasulnya. Bara'atum minallah. Jadi permusuhan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik. Nah, sehingga apa? Tidak pas kalau itu diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu menunjukkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Nah, sehingga apa? Ya, antara kasih sayang dengan permusuhan seperti itu satu hal yang kontradiktif. Nah, sehingga apa? Dalam surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah itu tidak dicantumkannya basmalah. Nah, tetapi bukan berarti Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dibaca. Nah, maka apa disebutkan di sini? Wa ya'ti istihbabu qira'atiha sirran insyaallah. Dan penjelasan tentang dianjurkannya membaca basmalah dengan sirran, dengan suara pelan, maka ini akan dijelaskan di dalam ya hadis yang akan datang seperti itu. Nah, bukan berarti bismillahnya tidak dibaca, tapi tetap dibaca tetapi dengan apa? Dengan sirran. Ya, bahkan apa kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat tentang bagaimana Rasulullah SAW itu membaca surat Al-Fatihah, maka apa? Dalam riwayat-riwayat itu dapat kita simpulkan bahwasannya kadang Nabi SAW itu membaca dengan sirran, ya, dengan suara pelan, dan ini yang sering dilakukan. Tetapi juga kadang Nabi SAW itu membaca dengan suara keras. Ya, tetapi apa? Tidak dibaca dengan terus menerus. Jadi lebih banyak Nabi SAW itu membaca bismillahnya dengan suara pelan, tetapi terkadang juga dengan suara keras. Nah, sehingga apa? Ya, pendapat yang paling kuat bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim ini tidak termasuk di dalam surat Al-Fatihah. Nah, sehingga salah satu nama dari surat Al-Fatihah itu disebut dengan surat alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena awal daripada ayat tersebut adalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lantas bagaimana ya tentang masalah bahwasanya Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang, disebut dengan sab'ul masani. Nah, maka apa? Sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya bismillah itu atau bismillahirrahmanirrahim bukan surat Al-Fatihah, maka pada ayat yang terakhir dipotong menjadi 2. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-6, kemudian ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Seperti itu. Sehingga akhirnya walaupun tanpa basmalah tetap ya surat Al-Fatihah ya 7 ayat seperti itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang keempat adalah wujubur ruku wal afdal fihi al istiwa bila raf'in wala khafdin. Jadi wajibnya ruku dan yang paling utama di dalam melakukan ruku dengan al istiwa. Jadi punggung itu rata, ya, punggung dan kepala itu rata. Artinya apa? Kepala itu tidak mendongak dan juga tidak apa? Terlalu menunduk. Tetapi apa? Di antara keduanya. Nah, tetapi yang penting adalah apa? Ya, punggung itu apa? Rata. Sehingga dalam riwayat lain disebutkan seandainya orang yang ruku itu ya di punggungnya disimpan air, maka air itu tidak akan apa? Tidak akan tumpah atau jatuh. Ya. Kenapa? Karena memang dalam posisi yang rata ketika itu. Ya. Nah, lain masalah kalau memang ya di situ ada uzur. Ya, mungkin bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sudah sepuh yang memang sudah tidak kuat lagi apa? Ya, pinggangnya seperti itu karena mungkin apa? Satu dan lain hal seperti itu, maka apa? Itu bisa dilakukan semampu mungkin seperti itu. Ya. Nah, begitu. Kemudian yang kelima adalah wujubur raf'i minar ruku wa wujubul i'tidal fil qiyami ba'dahu. Jadi wajibnya bangun dari ruku dan wajibnya i'tidal. Artinya apa? Berdiam sejenak, ya. Artinya apa? Berdiam diri sejenak dalam kondisi berdiri, ya, setelah kita bangun dari ruku. Kemudian yang keenam adalah wajibnya sujud dan wajibnya bangun dari sujud dan ya tegak ya dalam posisi duduk setelah bangun dari sujud seperti itu ya. Jadi jangan sampai sebelum sempurna duduk sudah sujud lagi. Ya. Jadi sampai betul-betul duduk sempurna baru setelah itu apa? Ya barulah kita sujud kembali setelah kita membaca doa di antara dua sujud. Kemudian yang ketujuh adalah wajibnya tasyahud ya setelah dua atau setiap 2 rakaat. Ya. Kalau salat itu termasuk salat yang 2 rakaat kemudian setelah itu salam. Ya. Nah, kemudian apa? Atau ketika salat itu salat yang ya istilahnya apa? 4 rakaat ya, seperti itu. Pada rakaat yang kedua mengucapkan doa tasyahud. Kemudian yang ketujuh adalah disyariatkannya bagi orang yang sholat untuk membentangkan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan ketika duduk ya selain duduk tasyahud akhir ya seperti itu. Nah, ini coba bisa dipraktikkan lagi ya. Jadi ini duduk yang disebut dengan duduk iftirash. Duduk iftirash ini adalah duduk ketika tasyahud yang pertama ya. Jadi posisinya ya apa namanya duduk di atas kaki yang kiri ya, kemudian kaki yang kanan itu ditegakkan seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Ketika tasyahud akhir maka apa? Duduknya dengan duduk tawarruk ya. Duduk tawarruk ini ya duduk yang di mana kakinya itu dibentangkan sampai ya, di atas kaki yang kanan, kemudian kaki yang kanan itu ditegakkan. Ya. Nah, itu jadi untuk membedakan, cukup. Ya, untuk membedakan antara apa? Salat yang duduknya ya pada tasyahud pertama dengan duduk iftiras, ya, kemudian salat pada duduk tasyahud akhir dengan duduk tawaruk, seperti itu. Nah, kemudian yang kesembilan adalah larangan untuk menyerupai syaitan di dalam duduk. Ya. Nah, tadi kita sudah jelaskan dan kita seperagakan ya bagaimana duduk yang dilarang, ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika apa namanya? Salat, ya, seperti itu. Nah, tetapi juga nanti ya ada duduk yang ini menjadi disunnahkan, yang disebut dengan duduk ik'a, ya. Nah, jadi kalau yang dua tadi, yang tadi kita sudah lihat, itu duduk yang dilarang. Tetapi juga ada duduk yang memang ini disunnahkan, ya, bisa dicontohkan. Ini disebut dengan duduk ik'a, ya. Jadi dua kaki itu ditegakkan, kemudian apa? Dia duduk di atas kedua tumitnya. Nah, jadi ini bisa dilakukan ketika apa? Kita duduk di antara dua sujud, seperti itu, ya, seperti itu, ya, sedikit, ya. Nah, kemudian yang apa namanya, yang ke-10, ya, larangan untuk menyerupai binatang buas, ya, ketika apa, di dalam sujud, ketika membentangkan kedua lengannya, seperti yang tadi, ya. Dan mungkin saya bisa jelaskan juga, artinya tidak hanya juga di dalam masalah sholat, ya, tetapi juga di dalam hal-hal yang lainnya. Ya, ini mohon maaf mungkin, ya, barangkali mungkin kita sering melihat ada orang yang memelihara apa? Kuku yang panjang. Ya, jadi kukunya itu dibiarkan apa? Dibiarkan panjang, ya, seperti itu, ya. Baik itu memang seluruh jarinya atau mungkin sebagian jarinya. Nah, maka apa, membiarkan kuku yang panjang seperti ini juga termasuk di dalam apa, menyerupai binatang buas, seperti itu. Nah, sehingga apa, ya, di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, paling lama, ya, apa namanya, kuku itu dipotong, ya, minimal dia apa, ya, seminggu sekali. Ya, seperti itu. Jadi minimalnya seminggu sekali. Jadi biasa orang itu memotongnya ketika apa? Hari Jumat. Ya, ketika hendak melakukan salat Jumat, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ke-11 adalah wajibnya menutup salat dengan mengucapkan salam. Dan salam ini adalah doa kepada orang-orang yang salat dan orang-orang yang hadir, ya, di antaranya para malaikat dan orang-orang yang tidak hadir, ya, orang-orang soleh, ya, doa keselamatan dari segala bentuk kejelekan dan kekurangan. Nah, kemudian pembahasan terakhir dari hadis ini adalah tentang beberapa masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, disebutkan di sini, ya, menurut para ulama usul fikih, ya, dan ini adalah pendapat yang sahih, bahwasannya perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam solat ini tidaklah menunjukkan satu hal yang wajib, tetapi pada asalnya menunjukkan sesuatu hal yang dianjurkan, ya, kecuali jika ada hadis, ya, yang menetapkan, ya, bahwasannya itu satu hal yang wajib. Nah, maka apa? Ya, perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis ini itu menunjukkan satu hal yang wajib. Karena apa? Berdasarkan hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya. Nah, sehingga kalau kita misalkan dalam masalah wudu saja. Dalam masalah wudu dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Di mana di situ dijelaskan ketika berwudu itu pertama membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap ya kepala, ya kemudian setelah itu apa? Membasuh kaki sampai pergelangan. Tetapi di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan tentang ya tata cara wudu dengan secara sempurna, mulai dari mencuci kedua telapak tangan, ya berkumur-kumur, kemudian membersihkan hidung dan lain sebagainya. Nah maka apa? Ya ada sebagian ulama yang mengatakan, ya di antaranya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin Ta'ala, bahwasannya apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu termasuk di dalam hal yang disunnahkan. Ya kenapa? Karena di dalam Al-Quran ya itu tidak dijelaskan sampai detail seperti itu. Ya. Jadi hanya sekedar apa? Kalau orang berwudu misalkan membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, ya itu sudah apa? Sudah memenuhi syarat sahnya wudu. Nah, sedangkan tambahan-tambahan itu menunjukkan satu hal yang disunnahkan seperti itu. Nah, sehingga apa? di dalam masalah-masalah apa hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat, maka para ulama ya berbeda pendapat ya dalam beberapa masalah karena apa banyaknya dalil yang saling bertentangan ya. Jadi yang pertama adalah tentang tasyahud awal ya, dan duduk pada tasyahud awal ketika sholat itu memiliki dua tasyahud, berarti sholatnya 4 rakaat. Nah, apakah tasyahud awal ini satu hal yang wajib ataukah tidak? Nah, maka apa seperti Imam Ahmad, Imam Al-Lais, Imam Ishaq Ibn Rahuya, Imam Daud, kemudian Imam Abu Thawr, Imam Syafi'i dalam satu riwayatnya menyebutkan bahwasannya duduk pada tasyahud awal ini adalah apa? Ya, wajib. Jadi tasyahud awal dan duduk pada tasyahud awal adalah satu hal yang wajib. Ya, dan dalilnya adalah diantaranya hadis yang sedang kita bahas seperti itu. Nah, berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dalam salah satu riwayatnya juga ya, menyebutkan bahwasannya duduk pada tasyahud awal dan duduk pada tasyahud awal ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Jadi tidak menjadi kewajiban. Artinya kalau sholat itu 4 rakaat. Kemudian tasyahudnya itu tidak dilakukan, tasyahud awal, tetapi hanya tasyahud akhir, maka apa? Menurut Imam Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, maka apa? Salatnya tetap sah seperti itu. Nah, tetapi apa? Hal ini ya merupakan pendapat yang lemah seperti itu. Nah, kemudian juga ya berkaitan dengan masalah duduk istiras atau duduk tawarruk. Nah, para ulama juga berbeda pendapat dalam hal apakah kalau ada 2 tasyahud itu duduknya semua iftiras ataukah tawarruk. Artinya apa? Pada rakaat pertama, rakaat kedua itu adalah iftiras, pada rakaat yang terakhir juga iftiras. Apakah nanti pada rakaat kedua dia tawarruk, pada rakaat yang terakhir juga tawarruk? Apakah nanti dibedakan duduk pada tasyahud awal duduk iftiras dan duduk pada tasyahud akhir juga apa duduk tawarruk. Nah, sehingga apa para ulama berbeda pendapat dalam masalah seperti ini. Nah, ini disebutkan dengan dalil-dalilnya, tetapi karena memang panjang dan waktunya tidak memungkinkan, kita lewatkan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bacaan tasyahud yang paling afdal adalah tasyahud yang dibaca oleh sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud ya. Dan ini adalah riwayat yang paling sahih ya, sehingga para ulama ya sepakat untuk memilih bacaan di dalam doa tasyahud. Nah, doanya adalah attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah para ulama sepakat tentang disyariatkannya salam ketika menutup salat. Tetapi mereka berbeda pendapat, apakah salamnya itu dua kali ataukah cukup satu kali saja. Nah, maka yang sahih, yang benar dalam masalah ini, salamnya itu dilakukan dua kali, ke kanan dan ke kiri, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Sedangkan hadis-hadis yang menunjukkan atau menggambarkan hanya satu salam, maka hadisnya adalah hadis yang dhaif. Nah, kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan para ulama pun berbeda pendapat, apakah salam itu wajib ataukah tidak. Nah, begitu. Ya. Jadi apa? Ada sebagian ulama yang berpendapat salam itu tidak wajib. Ya, jadi kalau sudah sholat, kemudian sudah bacaan tasyahud akhir, kalaupun tidak salam juga apa? Sah sholatnya, seperti itu. Kalau misalkan ya, misalkan dalam kehidupan kita yang real saja, misalkan begini, ada orang sholat, kemudian apa? Pada rakaat terakhir dia sudah membaca doa tasyahud akhir, tetapi sebelum imam salam dia keburu apa? Batal, karena buang angin misalkan. Nah, maka apa? Karena dia sudah menyempurnakan bacaan doa tasyahud akhir itu, maka apa? Walaupun tidak salam, sholatnya tetap sah. Nah, seperti itu. Itu menurut sebagian apa? Sebagian ulama. Nah, artinya apa? Dalam masalah-masalah seperti ini memang ya banyak perbedaan pendapat, tetapi apa? Ya, dari perbedaan pendapat tersebut yang paling kuat adalah ya kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ya, wallahu a'lamu bi-shawab.